ku terpikir apabila malamku tanpamu di sisiku, satu minggu berlalu tak ada suaramu, jujur aku merindu. Ternyata benar terjadi, katamu tuk setianya tinggal janji. Aku memang seorang yang tak mau disakiti. Sanggupkah kamu mengerti kecewaku selama ini? Bilang saja bila ada cinta. Takkan berharap lagi. Satu minggu berlalu, tak ada suaramu. Jujur aku merindu. Ternyata benar terjadi, katamu tuk setianya tinggal janji. Aku memang seorang yang tak mau sakiti. Sanggupkah kamu mengerti kecewaku selama ini? Bilang saja bila ada cinta yang akan berharap lagi.